Mitra Bisnis Pengusaha kembali menolak rencana pengesahan RUU Jaminan Produk Halal karena hanya akan menambah beban biaya yang harus ditanggung konsumen dan menghambat pelaku usaha kecil dan menengah. Menurut Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi, sertifikasi itu sulit diimplementasikan mengingat produk obat dan makanan yang beredar sangat banyak dan beragam. Di negara Arab saja tidak ada undang-undang seperti itu. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi UKM, HM Saifuddin. Pak Saifuddin, apa komentar Anda? Yang pertama, RUU itu kan sebenarnya secara ideal mau lindungi konsumen. Jadi dari sisi ini mestinya itu mendukung. Tapi kalau pengusaha sekarang ini banyak nolak, itu karena memang nanti itu di lapangan itu dicurigai hanya memunculkan biaya baru gitu loh. Mesti nambahi harga jual satuan nanti itu. Yang itu saya saing kita menjadi lebih jelek itu sebenarnya, sehingga kita tidak semakin bagus omset kita gitu loh. Bukankah dengan adanya jaminan produk halal, kepercayaan konsumen khususnya yang beragama muslim lebih besar terhadap produk tersebut? Itu ideal itu. Makanya yang hal yang ideal itu kan tidak gampang diterima. Sosialisasinya itu yang penting. Itu sebenarnya di situ. Kalau ini menempuh serta-merta secara 40 lipat langsung di ini kan, ini masih nolak pengusaha gitu loh. Tapi sebenarnya ini memang kepentingan pengusaha juga. Lambat laun itu kan bagus sebenarnya. Justru menaikkan omset itu. Ideal kan begitu. Tapi bagaimana dengan jumlah produk obat dan makanan yang saat ini jumlahnya sangat banyak dan beragam, Pak? Nah, itu makanya sekarang ini di tataran teknis itu kan tidak gampang. Ya, salah satu persoalan kan itu, bahwa terlalu heterogen, terlalu multi produk kita itu. Sedang tenaga SDM untuk membuat ini, melaksanakan peraturan ini, itu kan masih kurang. Tenaga skillnya, expertnya itu kan masih kurang. Makanya akhirnya kan itu muncul cost baru, kan semacam itu. Karena kurangnya tenaga tadi. Posisi tawalnya akhirnya si pengusaha harus butuh kan begitu. Kalau butuh itu kan akhirnya harus bayar kan gitu. Ngomong kasarnya kan seperti itu. Bukan persoalan ide. Persoalan ide itu sangat ideal ini. Ada saran Pak terkait hal ini? Untuk jangka panjang, ini mutlak. Ini bagus untuk pengusahanya. Untuk jangka panjang. Tetapi untuk jangka pendek, mestinya ada sosialisasi dulu. Sehingga kecurigaan itu bisa tertepis gitu loh. Kecurigaan itu akhirnya tidak terbukti bahwa ini hanya menimbulkan kos. Jangan sampai ini yang dicurigai ini betul-betul bahwa memang akhirnya muncul kos berlebihan. Sehingga harga satuan tadi menjadi mahal sekali gitu loh. Itu yang takutnya pengusaha kan itu. Konsumen kalau merasa terlindungi itu akan beli barangnya kan begitu. Di Indonesia ini dimulai mungkin dengan produk halal ini kan begitu. Makanya kita dukung sebenarnya ini. Karena ini nanti yang menimbulkan daya saing, apalagi kalau bersaing dengan produk luar. Syukur-syukur kalau mereka malah tidak pakai halal. Yang halal yang di sini ya malah yang dicari kan begitu akhirnya. Mau tidak mau ini harus dimulai, harus sosialisasikan. Tapi jangan kesannya dipaksakan gitu loh. Menjadi yang halus ada semacam itu. Nanti segala alamiah pasar itu pasti ya akan memilih yang ada tulisan produk halalnya. Demikian HM Saifuddin, saya Giri Sadewa.